بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني dan bacalah kalau kalian ingin kitab yang berjudul طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء. Di dalamnya terdapat perkara-perkara yang kulit merinding karenanya. Di antara perkara-perkara yang disebut dengan karomah-karomah para wali. Wa annahum yunqidhuna minal bihari. Dan bahwasanya mereka yang diklaim sebagai para wali tersebut menyelamatkan dari lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri wa yahmilul markaba kullahu wa yukhrijuhu ilal barri wa la tatanadda akmamuhu. Dan bahwasanya ia orang yang diklaim sebagai wali tersebut menjulurkan tangannya ke lautan dan membawa kapal seluruhnya dan mengeluarkan kapal tersebut ke daratan dalam keadaan lengan bajunya tidak basah sedikit pun. Ila ghairi dzalika min turahatihim wa khurafatihim, dan yang lainnya dari kebatilan-kebatilan mereka dan mitos-mitos mereka. Yaitu dihikayatkan kisah-kisah dusta tentang orang-orang yang diklaim sebagai para wali. Fasyirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddati. Maka kesyirikan mereka orang-orang musyrik belakangan terus menerus, baik di waktu lapang maupun di masa sulit. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalina. Maka mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu. Dari sisi, sebagaimana yang telah kita pelajari, orang-orang musyrik terdahulu berbuat syirik tatkala ditimpa kesulitan, mara bahaya, kesempitan. Alafu minkum. Orang-orang musyrik terdahulu berbuat syirik di waktu lapang. Di waktu lapang. Adapun di waktu sulit, tatkala ditimpa mara bahaya, di saat mereka ditimpa kesempitan, mereka beribadah hanya kepada Allah semata, berdoa hanya kepada Allah semata. Sementara orang-orang musyrik belakangan, mereka berbuat syirik baik di waktu lapang maupun di saat sulit, di saat sempit. Bahkan bisa jadi di saat mereka ditimpa kesulitan, syirik mereka semakin parah. Wa aidan kama qala asy-syaikhu fi kashfi asy-syubuhati, dan demikian pula sebagaimana kata asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kashfu asy-syubuhat, Ini kitab yang akan kita pelajari insyaAllah setelahnya. Min wajhin akhara, dari sisi yang lain, yaitu sisi lebih parahnya kesyirikan orang-orang musyrik zaman ini daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Sisi yang lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikati wal anbiya'i wal awliya'i. Bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu mengibadahi orang-orang saleh dari kalangan para malaikat, para nabi maupun para wali. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjarin nasi. Adapun mereka ini, orang-orang musyrik belakangan, mereka mengibadahi orang-orang yang termasuk di antara manusia yang paling fajir, paling durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Wahum ya'tarifuna bidzalika. Dan mereka, orang-orang musyrik tersebut, mengakuinya. فَالَّذِينَ يُسَمُّونَهُمُ الْأَقْطَابَ وَالْأَغْوَاثَ لَا يُسَلُّونَ وَلَا يَصُومُونَ وَلَا يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الزِّنَا وَالْلِوَاطِ وَالْفَاحِشَةِ. Maka orang-orang yang mereka sebut dengan al-aqtab dan al-aghwath, ini istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang musyrik belakangan, yang intinya mereka ini adalah sesembahan-sesembahan mereka. Mereka ini tidak salat, tidak berpuasa, dan tidak menyucikan diri dari perbuatan zina, liwat, dan perbuatan keji. Li'annahum biza'mihim laysa 'alaihim takalifu. Karena sesungguhnya mereka yang disebut dengan al-aqtab, al-aghwath, dan yang semisal dengannya ini, menurut sangkaan mereka, orang-orang musyrik yang menyembahnya, mereka tidak lagi terkena beban syariat. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ. Maka mereka tidak lagi terkena haram maupun halal. إِنَّمَا هَذَا لِلْعَوَامِ فَقَطْ. Perkara ini, yaitu haram halal, ini hanyalah untuk orang-orang awam saja. Ini sangkaan mereka. Wa huwa ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumuna. Dan mereka, orang-orang musyrik belakangan, mengakui bahwasanya orang-orang yang mereka ibadahi tidak salat, tidak berpuasa. وَأَنَّهُمْ لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ فَاحِشَةٍ. Dan bahwasanya orang-orang tersebut tidak menjaga diri dari perbuatan keji. وَمَعَ هَذَا يَعْبُدُونَهُمْ. Dan bersamaan dengan ini, orang-orang musyrik tersebut mengibadahi mereka. بَلْ يَعْبُدُونَ أُنَاسًا مِنْ أَفْجَرِ النَّاسِ. Bahkan mereka mengibadahi orang-orang yang termasuk manusia yang paling fajir, paling buruk. Kalhallaji wabni Arabiyyin warrifa'i walbadawi wa ghairihim. Seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi, dan yang selain mereka. Waqad saqa Syekh ad-dalila على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين. Dan sungguh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik belakangan lebih besar dan lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu. لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu memurnikan ibadah kepada Allah semata dalam keadaan sulit dan berbuat syirik di waktu lapang saja. Fastadalla biqaulihi ta'ala, maka beliau al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka menaiki kapal, kemudian mara bahaya mendatangi mereka berupa badai, ombak besar, mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan seluruh amalan hanya baginya semata. Dengan demikian, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, orang-orang musyrik kesyirikan, orang-orang musyrik belakangan lebih parah daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu dari dua sisi. Yang pertama, orang-orang musyrik terdahulu mereka berbuat syirik di saat lapang saja. Adapun tatkala ditimpa kesulitan dan kesempitan, mereka memurnikan ibadah, doa mereka hanya bagi Allah semata. Sementara orang-orang musyrik belakangan, mereka berbuat syirik baik di waktu lapang maupun di saat sulit. Bahkan bisa jadi tatkala ditimpa kesulitan, kesempitan, kesyirikan mereka lebih parah. Sisi yang kedua, orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka mengibadahi hamba-hamba Allah yang saleh, atau paling tidaknya mereka mengibadahi makhluk-makhluk yang tidak berbuat kemaksiatan seperti matahari, bulan, batu, pohon. Adapun orang-orang musyrik belakangan, mereka mengibadahi makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala. Dan bisa pula kita tambahkan sisi yang ketiga, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu kesyirikan mereka dalam tauhid al-uluhiyah saja, tidak di dalam tauhid ar-rububiyah. Sementara sebagian orang-orang musyrik di zaman ini kesyirikan mereka baik di dalam tauhid al-uluhiyah maupun di dalam tauhid ar-rububiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesai kita dari Al-Qawa'idul Arba', yang di dalamnya terkandung empat kaedah untuk memahami tauhid dan syirik. Dan insyaallah ta'ala hari Sabtu yang akan datang kita akan masuk ke dalam kitab Kasfus Syubhat. Matannya saja, bukan syarahnya. Matan Kasfus Syubhat. Dan kita akan mempelajari matan tersebut beserta ringkasan Kasfus Syubhat. InsyaAllah akan kita bagikan, yang di rumah akan kita bagikan dalam bentuk file PDF. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika,